الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا ولها نموت ولها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. هادرين هادرات yang dimuliakan Allah, saya mohon maaf atas ketidakhadiran pada malam minggu yang lalu di majlis wilayah Kalimalang. Mohon dimaafkan jamaah dan panitia setempat. Insyaallah datang waktunya nanti ada kesempatan lagi kunjungan berikutnya. Hal ini menjadi hutang bagi saya insyaallah. Saudara-saudariku yang dimuliakan juga, yang perlu saya sampaikan setelah kita mendengarkan nasyidah pujian terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perbuatan yang selalu diperbuat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi sekarang sudah tidak dikenal lagi dan bahkan dianggap bid'ah. Hadirin hadirat, sungguh membaca qasidah atau nasyidah di masjid adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Sahihul Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji Sayyidina Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu arda yang membaca nasyidah atau qasidah di hadapan Rasulullah di Masjidin Nabawi. Riwayat Sahihul Bukhari bahwa Sayyidina Umar bin Khattab selepas wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur Hassan bin Thabit karena baca qasidah di masjid. Berkata Sayyidina Umar, alaysa fi hadzal makan, afi hadzal makan, apakah mesti harus di dalam masjid baca qasidah? Maka berkata Hasan bin Thabit, qad anshattu fihi wa fihi alladhi ahsanu minka, aku sudah baca qasidah di sini dan di saat itu ada orang yang lebih mulia dari engkau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda lantas diam dan memberikan kursi untuk Sayyidina Hasan bin Thabit membaca qasidah di dalam masjid. Hal ini adalah hal yang sangat dicintai oleh Rasul hingga Rasul berdoa untuk Sayyidina Hasan bin Thabit, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus, wahai Allah bantulah Hasan bin Thabit itu dengan kekuatan Jibril alaihi salatu wassalam, karena memuji-muji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa memuji Rasul? Karena orang yang memuji Rasul itu memuji utusan Allah. Ya, sebagian orang mengatakan kalau memuji makhluk syirik, sungguh salah. Ya, kita memuji memuliakan lebih dari pujian, memuliakan makhluk yang dicintai ya Allah adalah hakikatut tauhid, hakikatut tauhid, hakikatut tauhid. Karena orang yang mengatakan memuliakan makhluk itu syirik, sungguh dia mengikuti fahamnya iblis. Karena iblis tidak mau memuliakan makhluk yang dimuliakan Allah. Iblis hanya mau sujud pada Allah saja. Dia tidak mau sujud pada Nabi Adam, padahal Allah perintahkan. Kita pun demikian, kita tidak sujud pada makhluk, kita memuliakan orang yang dimuliakan Allah dan yang paling dimuliakan Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian juga hadroh. Hadroh ini sunnah. Hadirin hadirat, diriwayatkan di dalam riwayat yang masyhur dan banyak sekali, bahkan dalam Sahih Bukhari dan lainnya, bahwa Rasul disambut dengan tala al-badru alaina dan Rasul tidak melarangnya. Hadirin hadirat, tala al-badru dengan hadra. Demikian. Jadi setelah itu kita akan melakukan salat ghaib, permintaan dari Wabah Nur, istri daripada guru mulia kita, atas instruksi guru mulia kita untuk melakukan salat ghaib atas Syekh Al-Allamah Syekh Abdullah bin Hussein Al-Ja'di At-Ta'izi Al-Yamani, Syekh Abdullah bin Hussein Al-Ja'di dari Ta'iz. Beliau salah seorang kubar min akabir ulama fi Ta'iz, kota wilayah Ta'iz di Yaman, orang yang sepuh dan juga dicintai oleh guru mulia kita, wafat beberapa hari yang lalu. Maka dimohonkan salat gaib akan dipimpin oleh guru kita Fadilatul Sayyid Al-Da'ilallah Al-Habib Hud bin Muhammad Bagir Atos. Kemudian doa penutupnya oleh Al-Habib Sufyan Basyaiban. Selanjutnya kita membaca qasidah bersama. Tafadhal masykura. Maulaya salli wa sallam.